Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa mubinan lil hulq lil hukmi wal ahkam wa sallallahu wasallama ala sayyidil anbiya wal rasul habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana ikti hajatina, ikti hajatina, ikti hajatina, waufir dhunubana ya rabb, waufir dhunubana ya rabb, waufir dhunubana ya rabb. Allahumma ya rabbana urzuqna at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'd. Hadirin para orang tua kami, para jamaah majlis rutin Ahad Suri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan obrolan kita tentang syarat-syarat sahnya sholat, dan sudah berlalu keterangannya, yaitu menghadap kiblat, masuk waktunya sholat, dan menutup aurat. Dan selanjutnya yang keempat adalah syarat sahnya sholat, yang keempat adalah berkenaan dengan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di saat kita sholat harus suci dari hadas kecil. Dan sebab-sebab orang terkena hadas kecil diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Model seperti apapun, jika mengeluarkan sesuatu maka menyebabkan orang untuk mengambil wudhu kecuali air mani. Air mani tidak mewajibkan orang mengambil wudhu, akan tapi mewajibkan orang untuk mandi besar. Yang kedua, sebab orang terkena hadas kecil ialah bertemunya dua kulit dengan lima syarat, dan ini pun sudah berlalu keterangannya. Dan yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini juga menjadikan sebab orang terkena hadas kecil. Hilangnya akal modelnya adalah tidur. Tidur, selain tidur dalam keadaan duduk. Terus yang kedua adalah mabuk, pingsan, epilepsi atau gila. Maka siapapun jika terkena salah satu dari perkara yang menyebabkan dia hilang akal, maka wudhunya batal. Kalau wudhunya batal maka tidak boleh sholat kecuali ngambil wudhu. Lah sekarang yang keempat, ya, sebab-sebab yang keempat, keempat atau kelima, sebab-sebab yang keempat yang menyebabkan orang untuk mengambil wudhu adalah menyentuh jalan depan dengan telapak tangan atau telapak jari jemari. Menyentuh jalan depan dengan telapak tangan atau telapak jari jemari, atau menyentuh bulatan lubang belakang. Ini diperhatikan, bulatan lubang belakang. jika itu disentuh mewajibkan orang untuk mengambil wudu. Akan tapi mohon maaf, ini tempat mulia, kalau mohon maaf pantatnya, pinggangnya jika itu tersentuh maka tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Ya, maka dari sini yang membatalkan wudu adalah jalan belakang itu adalah bulatannya. Itu yang membatalkan wudu jika disentuh dengan telapak jari jemari dan telapak tangan. Bagi laki-laki adalah intinya adalah jalan depan. Jalan depan jika disentuh dengan telapak tangan dan telapak jari jemari maka itu adalah membatalkan wudu semuanya. Jika disentuh dengan telapak jari jemari dan telapak tangan membatalkan wudu. Akan tapi kalau perempuan adalah, mohon maaf ini tempat mulia, adalah sesuatu yang tampak di saat jongkok, maka daerah itu jika disentuh dengan telapak tangan atau telapak jari jemarinya maka membatalkan wudu. Jadi sudah jelas ya. Jadi yang menyebabkan orang untuk wudu adalah menyentuh jalan depan dan bulatan jalan belakang dengan telapak jari jemari atau telapak tangan. Mohon maaf, kalau ada seorang kakak mengarahkan adiknya yang kecil itu belum balik untuk kencing tidak kemana-mana, mohon maaf ini tempat mulia, kita tidak ingin ngomong jorok, sehingga jari jemarinya kakak itu menjepit kemaluan adiknya. Kebetulan kakaknya adalah saat itu mau laki-laki ataukah perempuan, iya kan? Maka jika dijepit dengan jari jemarinya ini, maka tentunya tidak batal wudunya sang kakak. Kenapa? Karena menyentuhnya adalah pinggir jari jemari. Sedangkan yang membatalkan wudu adalah telapak jari jemari, iya kan? Atau telapak tangan. Adapun kalau dipegang, mohon maaf, dipegang dengan baliknya telapak tangan ini, maka pun tidak batal. Punggungnya tangan, punggungnya jari jemari, maka ini adalah tidak batal jika dipegang dengan punggung tangan dan punggung jari jemari. Pokoknya yang batal itu, para orang tua kami, sesuatu yang tidak tampak di saat Anda menutup telapak tangan Anda dengan telapak tangan Anda juga. Pokoknya kalau dipegang dengan sesuatu yang tidak tampak ini, maka tentunya adalah membatalkan wudu. Nah, seperti ini. Mana yang tidak tampak? Yang di dalam ini. Adapun yang tampak pinggiran ujung ini atau balikannya ini, maka tidak membatalkan wudu. Ya, jika disentuh, mohon maaf. Ada seseorang barangkali kok menyentuh kemaluannya karena memang perlu dia menyentuh. Kok ternyata menyentuh dengan punggung telapak tangannya, maka tentunya tidak membatalkan wudu. Jadi jelas ya orang tua kami. Jadi intinya adalah sebab yang keempat yang menjadikan orang ambil wudu adalah menyentuh kemaluan jalan depan dan bulatan jalan belakang dengan telapak jari jemari dan telapak tangan. Sudah jelas ini orang tua kami ya. Baik, ini termasuk adalah hal-hal yang menyebabkan mengambil wudu. Nah, di saat kita sholat jangan sampai kita terkena empat hal ini. Kalau kita terkena empat hal ini maka sholat kita tidak sah, ya kan? Ini orang tua kami. Maka tentunya harus disucikan dari empat hal ini. Ngambil wudu. Kalau sudah ngambil wudu, baru setelah itu sholat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah orang tua kami harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu adalah sebab yang menjadikan kita wajib mandi dengan mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Tidak ada boleh yang ketinggalan satu potong pun dari anggota tubuh kita. Kalau orang terkena salah satu sebab yang menjadikan ia wajib mandi besar, kok dia ternyata mandi, mohon maaf, iseng telinganya enggak dibasahi, tidak sah. Iya kan? Atau eman lah, hidungku mancung, sudahlah tak lewatin, biur kanan kirinya, sehingga hidungnya enggak dilewatin. Ini bagaimana? Tidak sah. Kenapa? Karena mandi besar itu harus meratakan air ke sekujur tubuh. Itu pun meratakan air tidak perlu was-was dengan perkiraan saja, orang tua kami. Ya? Kalau selolop ke sumur apa enggak rata gitu, bliung gitu kan orang tua kami. Lah kalau sudah selolop ke sumur gitu, bliung gitu Bapak Ibu ya pasti rata, enggak perlu dicari. Jangan-jangan nyelkit mohon maaf di ketiak saya enggak masuk ini. Enggak. Jadi semuanya itu dengan kira-kira saja orang tua kami. Kalau Anda mandi biasa biur, kalau itu adalah kira-kira pasti rata, ya sudah tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu orang tua kami ya. Jadi meratakan air itu dengan perkiraan saja. tidak perlu diteliti-teliti, akhirnya nanti bingung, jadi was-was sudah. Sewajarnya saja. Kalau kita menggayurkan air ke bagian kanan dulu, berarti yang kebasahan bagian kanan. Tinggal bagian kiri saat itu. Yang kebasahan bagian kiri, baru bagian tengah. Karena sunnahnya kalau mandi besar itu, orang tua kami meratakan air itu dibagi tiga. Yang pertama meratakan air ke bagian kanan. Setelah itu bagian kiri, baru bagian tengah. Sunnahnya seperti itu, orang tua kami ya, sunnahnya. Makanya ini termasuk adalah wajib mandi besar, maka semuanya harus rata. Dan tidak boleh ada penghalang di dalam anggota tubuh kita. Penghalang itu contohnya kayak apa? Tip X, apalagi cat. Ya, penghalang yang menghalangi datangnya air ke kulit. Nah, kalau ada orang Bapak Ibu di punggungnya kok ada catnya, tiba-tiba mandi besar biur tanpa dihilangkan itu yang terkena cat di punggungnya, maka tentu punggungnya tidak tersentuh dengan air karena ada penghalang. Ya, cat kan ada bentuknya. Pokoknya apapun yang ada bentuknya nempel di anggota tubuh kita, maka itu menghalangi datangnya air ke kulit. Nah, ini orang tua kami. Lah kalau pacar gimana Pak Ustaz? Nah, ini barangkali Pak pacar. Ini gimana Pak Ustadz? Pacar kalau memang pakai apa? Pacar yang apa? Apa istilahnya? Yang apa itu? Hah? Pacar apa? Hitek. Ya udahlah, pacar chat itu sudah. Ya, ada kan pacar chat yang gilap itu orang tua kami, ya kan? Bukan dibuat dari daun pacar, Bapak Ibu. Kalau dibuat dari daun pacar, memang daun pacar ditumbuk sehingga nanti ditaruh di kukunya, ya kan? Kalau itu mah itu masuk nerembes itu, meresap gak ke kulit, kan gitu orang tua kami. Selama bentuknya juga hilang. Kalau ternyata bentuknya itu enggak hilang, Bapak Ibu, di saat Anda membasuh tangan tidak digosok-gosok sehingga bentuk pacarnya itu enggak hilang. Mohon maaf, kalau kita pakai daun pacar itu kan kayak orang mupuk gitu kan, atasnya ada daunnya. Itu pun harus dihilangkan. Adapun bekasnya yang merah itu air masuk orang tua kami. Tapi kalau pacar yang pakai cat yang gilap itu, iya kan? Dari kejauhan kelihatan itu orang tua kami. Lah kalau seperti itu Bapak Ibu, itu adalah termasuk menghalangi datangnya air ke kulit. Di saat dia mandi besar, maka tentu air tidak masuk ke anggota tubuh yang ada di tangan, maka tentu saat itu mandinya tidak sah. Artinya apa? Kurang sempurna. Kalau mandinya kurang sempurna, berarti dia belum suci. Adapun kalau dengan daun pacar, tidak orang tua kami. Disunahkan Bapak Ibu kalau mau menikah untuk menyenangkan suaminya itu Bapak Ibu, ya pakai hiasan-hiasan seperti itu orang tua kami ya. Biasanya orang-orang Arab, ya bukan orang-orang Arab lah, tradisi dari orang-orang soleh itu Bapak Ibu ya, kalau mau menikah itu ya biasanya tangannya dipacarin semuanya ya. Mau dari sini semuanya orang tua kami. Tapi itu semuanya untuk tujuan menyenangkan suami. Menyenangkan suami, bukan menyenangkan orang lain. Maka itu tidak masalah orang tua kami. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah jangan sampai ada penghalang di anggota tubuh kita yang menghalangi datangnya air ke kulit. Baik, sekarang sudah jelas mandi besar itu adalah menyebabkan untuk kita harus mengucurkan air ke anggota tubuh sehingga rata. Ya. Dan hati-hati yang rawat kuku. Enggak tahu ini dapat ilmu dari mana kok kukunya panjang-panjang ini Bapak Ibu. Iya kan? Ngerawat kuku itu enggak dianjurkan orang tua kami. Iya kan? Ngerawat kuku itu enggak dianjurkan Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau setelah makan itu Bapak Ibu, tangannya di bawahnya kukunya banyak kotorannya. Loh ini bagaimana ini Pak Ustadz? Hati-hati yang ngerawat kuku itu, iya kan? Kalau kamu ngambil wudu kok ternyata di bawah kukumu enggak dibasahi atau kotorannya enggak dihilangkan, maka itu enggak nyampe ke kulit. Enggak nyampe ke kulit, kecuali miturut Imam Ghazali ini dimaafkan kalau kotorannya itu karena keringetmu. Nah ini Bapak Ibu ya, orang keringetan ini Bapak Ibu kan garuk-garuk ya kan. Kalau keringetnya dia dimaafkan, tapi kalau adonannya roti atau bekas makan itu enggak dimaafkan. Jadi yang hitam di tangan kita ini kotoran apa kan gitu. Kalau bekas nyangkul enggak dimaafkan, tapi kalau bekas garuk-garuk yakni bekas keringet kita, iya kan, itu dimaafkan. Kenapa? Karena susah menghindarnya orang tua kami. Menurut Imam Ghazali, tapi pendapat ulama yang lain enggak, tetap harus bersih. Makanya paling enak enggak ngerawat kuku Bapak Ibu. Ya. Emangnya pernah tak dengar Rasulullah ngerawat kuku itu? Gak ada bapak ibu. Ya paling enak sudah kukunya yang bagus, yang bersih gitu orang tua kami, sehingga ngambil wudunya enak, bersih, dan di saat mandi besar pun air pasti mengalir orang tua kami. Baik, ini jelas ya urusan. Di kaki juga sama bapak ibu. Di kaki jangan terlalu panjang-panjang kakinya itu, kukunya ya kan. Kalau panjang-panjang susah nanti air takut gak nyampe ke bawahku kuku orang tua kami. Kaidahnya gini bapak ibu, apapun yang tampak sebagai luar di dalam anggota tubuh kita, maka harus diguyur dengan air. Apapun yang tampak sebagai luar anggota tubuh kita, maka harus kena air. Nah, mata ini yang diguyur mana? Bukan dalamnya mata ini ya. Yang diguyur bukan buletan mata ini bapak ibu, bukan ya. Yang diguyur ininya ini. Kelopak matanya ini yang diguyur, bukan dalamnya dalamnya mata orang tua kami. Nah, mulut yang diguyur mana? Bukan dalamnya, tapi sesuatu yang tampak dari luar itu yang diguyur dengan air sampai rata orang tua kami. Baik. Nah, sekarang sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar apa? Sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar itu apa saja? Di antaranya yaitu ada 6. Yang pertama yang menyebabkan orang mandi besar adalah tempat mulia, mohon maaf, hubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani wajib mandi besar, mohon maaf, tempat mulia. Di saat kemaluan sang suaminya sudah masuk ke dalam kemaluan sang istri, mau keluar air mani ataukah tidak, wajib mandi besar. Ini ya, wajib mandi besar ini orang tua kami. Ini yang pertama bapak ibu. Yang kedua yang mewajibkan mandi besar adalah keluarnya air mani walaupun tanpa hubungan suami istri. Keluarnya air mani walaupun tanpa hubungan suami istri, ini adalah wajib mandi besar orang tua kami. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan ini juga wajib mandi besar ya, melahirkan. Yang keempat adalah keluar darah nifas. Ya, keluar darah nifas ini juga mewajibkan mandi besar. Yang kelima adalah keluar darah haid, ini juga mewajibkan mandi besar. Ada ulama mengatakan ada 6, ada 5. Kalau 6 ditambah mati itu juga nanti wajib dimandikan. Tapi kalau mati bukan mandi sendiri, tapi dimandikan orang. Makanya ada ulama memasukkan ada yang tidak. Ada memasukkan pada sebab-sebab orang wajib dimandikan, ada yang tidak memasukkan. Jadi intinya adalah orang tua kami sebab-sebab orang mandi besar itu ada 5, ya kan? Ada lima. Yang pertama hubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani. Yang kedua keluar air mani walaupun tidak hubungan suami istri. Yang ketiga melahirkan. Kenapa melahirkan kok wajib mandi besar? Kenapa bapak ibu? Keluar darah apa? Orang melahirkan masa keluar darah nifas? Darah nifas itu bapak ibu setelah kelahiran. Yang dinamakan darah nifas itu darah yang mengiring-iringi setelah kelahiran. Jadi setelah kelahiran, kalau ngiring-iringi bapak ibu deket. Setelah muncul itu bayi keluar. Nah itu ngiring-iringi orang tua kami. Ya, kalau darah yang keluar setelah melahirkan, kalau setelah itu agak lama. Tapi kalau darah nifas itu darah yang keluar mengiring-iringi kelahiran, itu maksudnya adalah setelah kelahiran tapi sebentar. Kenapa orang melahirkan wajib mandi besar? Ulama menyebutkan karena yang keluar adalah bapak ibu bayi, dan bakalnya bayi itu apa? Air mani, makanya wajib mandi besar. Jadi yang keluar adalah itu, mohon maaf, air mani bapaknya, jadi wajib mandi besar. Jadi ulama mengatakan seperti itu orang tua kami. Sudah enggak perlu diperbahas lagi itu bapak ibunya. Baik, ini 5 hal ini bapak ibu, ini wajib mandi besar. Dan ingat orang tua kami, kalau ada orang terkena 5 hal ini seketika, wajibnya mandinya berapa kali? Ini contoh bapak ibu, contoh ini ya. Contoh hubungan suami istri, keluar air mani, ya. Setelah itu bapak ibu paginya melahirkan, ya. Setelah melahirkan bapak ibu keluar darah nifas, suci dari darah nifas langsung sambung dengan haid. Setelah sambung dengan darah haid mati. Jadi genep ini. Gimana model mandinya orang kayak gini bapak ibu? mandinya cuma satu kali ya. Makanya ibu melahirkan wajib mandi besar. Kapan? Kalau enggak keluar darah nifas. Tapi kalau keluar darah nifas ya enggak usah mandi besar, nunggu nifasnya kelar dulu. Nah ini banyak orang salah paham di sini orang tua kami. Katanya harus melahirkan kan wajib mandi besar. Ya sudah, saya kan sudah melahirkan, ya harus mandi besar. Ente keluar darah nifas enggak? Kalau kamu keluar darah nifas ya enggak perlu mandi besar. Karena di saat kita mandi besar itu ngangkat hadas besar. Kok di saat darah keluar, darah nifas atau ke darah haid, itu bukan malah dapat pahala tapi hukumnya haram. Mandi gede, mandi besar, di saat darah keluar, itu hukumnya haram. Tapi kalau mandi biasa, enggak apa-apa. Keramas pakai sampo, mandi biasa enggak apa-apa. Bayangkan ibu nifas itu kan lumrahnya 40 hari. Iya kan? Ketemu ustaz yang keliru, jelaskan enggak boleh mandi katanya. 40 hari enggak mandi terus gimana suaminya mau deket itu? Iya kan? Bau kadal masak di rumah, kan gitu orang tua kami. Kadal kan di sawah orang tua kami. Lah ini 40 hari katanya apa? Enggak boleh mandi keramas katanya. Loh, ini salah paham. Yang enggak boleh itu mandi besar. Kalau mandi keramas Bapak Ibu habis sampo satu botol boleh. Tapi enggak boleh mengangkat hadas besar orang tua kami tetap. Bapak Ibu, di saat Anda terkena nifas, Anda tetap harus dituntut untuk tampil menawan di hadapan suami. Jangan mumpung ancur setelah melahirkan gitu, gak mau mandi, gak bener ini, ya. Jadi tetap harus orang tua kami berpenampilan yang baik, yang menawan, ya, sehingga suami semakin cinta kepada ibu-ibu, ya. Jadi seperti itu orang tua kami, ya. Jadi intinya jelas, jika lima hal ini terkena pada satu orang, maka saat itu adalah wajib mandi besarnya cuma sekali orang tua kami. Sama di saat orang keluar darah haid, Bapak Ibu, sama dia wajib mandi besar kalau sudah mampet, yakni sudah suci. Tapi kalau belum suci, tidak boleh mandi dengan niat mandi besar. Boleh mandi biasa, enggak masalah Bapak Ibu ya. Bayangkan haid banyaknya 15 hari. 15 hari enggak pernah keramas, wallahu a'lam Bapak Ibu ya. Rambut kita enggak kayak rambutnya Rasulullah yang enggak pernah keramas, baunya wangi kan gitu Bapak Ibu. Kalau rambut kita beda, makanya tetap diperkenankan untuk mandi, tapi tidak boleh mandi mengangkat hadas besar. Dan ini lagi orang tua kami. Ini lagi yang sering salah paham di masyarakat. Kalau ada rambut jatuh lagi nifas, dikumpulin sampai dapat satu truk. Setelah itu nanti diguyur kalau mandi besar. Itu ilmunya dari mana itu orang tua kami? Iya kan? Bahkan kalau dicabut itu marah Bapak Ibu. Suaminya narik itu Bapak Ibu, guyonan gitu, narik rambutnya sampai apa? Ngikut satu gitu. Bang, bang, bang, mana bang, barang mana bang? Diambil, disimpan apa? Ini nanti kalau enggak kena mandi, Bang, enggak maksudnya enggak kena guyuran air, nanti saya di apa? Di akhirat disiksa. Itu dari mana? Enggak ada itu Bapak Ibu. Koedanya Bapak Ibu, koedanya yang wajib dimandikan itu yang nempel dengan anggota tubuh kita atau yang pisah? Hah? Yang nempel dengan anggota tubuh kita atau yang pisah? Yang nempel, yang pisah sudah biarin orang tua kami. Wong pisah kan gitu, wong sudah jatuh, ya biarin. Jadi kalau ada Bapak Ibu rambutnya ibu jatuh, orang tua kami enggak perlu dicari, Bapak Ibu sudah biarin. Nyari rambut ya ngapain Bapak Ibu? Iya kan? Lah makanya dari sini ini banyak salah paham. Hanya saja ulama menyebutkan, kalau orang lagi datang bulan atau orang lagi nifas atau orang lagi terkena hadas, kok dia memotong kuku atau memotong rambut, itu hukumnya makruh. Makruh tok. Ya, makruh tok orang tua kami. Jadi enggak ada sampai derajat nanti yang motong rambut dalam keadaan hadas gede nanti dibangunkan di hari kiamat dalam keadaan junub. Enggak ada itu. Itu hadis palsu itu. Enggak benar itu ya. Makanya intinya orang tua kami, jadi potongan rambut makro di saat datang bulan atau di saat nifas, hanya sebatas makro tok. Kalau kepepet makro ambil tidak masalah, karena kepepet orang tua kami rambutnya kepanjangan seperti apa dan suaminya nyuruh motong sudah dipotong orang tua kami ya. Jadi seperti itu kesalahpahaman orang-orang di kampung orang tua kami ya. Baik, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Lah kita di saat mau sholat, kita harus suci dari hadas gede, yaitu suci dari tadi, yakni mandi besar barangkali kalau setelah hubungan suami istri atau keluar air mani, atau haid, atau nifas, atau melahirkan orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, orang yang datang bulan gak wajib sholat dan tidak wajib dikodok. Orang kalau datang bulan enggak wajib sholat, tidak wajib dikodok. Kenapa? Itu kemurahan dari Allah. Tapi kalau puasa wajib kodok. Nah, ya. Kalau puasa wajib kodok. Wajib dikodok orang tua kami. Nah, ini termasuk adalah kemurahan dari syariat Islam. Baik, Bapak Ibu, inilah termasuk apa? Syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar orang tua kami. Baik, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini ila an qala al-hadisul khamis wassalasun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini agak panjang hadisnya orang tua kami, akan apa kita jelaskan satu persatu. Baik, ini dari hadis dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling dengki, jangan saling dendam. Kalimat Nabi Muhammad itu simple orang tua kami. La tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling dengki. Ini kalau direnungi Bapak Ibu, penjabarannya sangat banyak. Kan gitu. Rasulullah menganjurkan, kamu umat Islam jangan saling hasud, jangan saling dengki. Kamu itu kalbunyan, kayak satu bangunan. Satu bangunan yang satu sama bangunan yang lain saling mengutamakan dan saling berhubungan, saling mengokohkan. Jangan sampai kamu saling dengki, saling hasud. Dan yang menjadikan sebab orang dengki, hasud itu Bapak Ibu satu. Dunia tok itu guys. Satu Bapak Ibu, dunia tok. Dunia. Dan orang yang memiliki dunia itu pasti didengki Bapak Ibu. Ya. Ada orang dengki sama kucing, sama nuger. Ada orang dengki sama monyet itu. Monyet makannya lah wop, kamu itu. Gak ada ya orang dengki ya. Iya kan? Gak pernah ada cerita orang dengki sama kuda, orang dengki sama kucing, orang dengki sama monyet, gak pernah. Orang dengki sama siapa? Yang punya mobil tuh. Orang dengki sama siapa? Yang punya pangkat itu. Orang dengki sama siapa? Tuh jamaahnya yang banyak itu. Orang dengki sama siapa? Tuh yang baru bangun toko itu. Orang dengki sama siapa? Tuh panennya yang banyak itu. Semuanya dunia orang tua kami. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau dunia itu berada di hati kita, kalau kita menemukan ada orang lebih dari kita, kita akan sakit hati orang tua kami. Lah dengki itu apa orang tua kami? Disebutkan Bapak Ibu, dengki itu berangkat dari sifat kikir. Kikir. Ada pelit, ada kikir. Pelit atau medit. Nah, ini. Pelit atau medit ini Bapak Ibu, kalau dirawat jadi kikir. Kikir ini kalau dirawat jadi dengki orang tua kami. Nah, ini wis macam-macamnya ini. Pelit, medit. Bahasa Jawanya medit Bapak Ibu. Medit itu apa? Pelit itu orang tua kami tak kasih gambaran. Pelit itu Bapak Ibu, kami punya air minum 2. Iya kan, punya air minum 2. Sudah kelihatan di hadapan mata saya ini. Tak taunya ada orang haus sekali, butuh sekali akan salah satu dari minuman kami itu. Tiba-tiba orang tadi tuh minta, Pak Ustaz, minta si air minumnya. Oh, enggak bisa ini. Capek-capek nyari kamu enak minta. Loh, ini medit pelit ini orang tua kami. Ya, dia itu enggan memberikan nikmat Allah kepada orang lain yang sudah ada di tangannya, itu pelit. Medit. Nah, itu. Tapi kalau kikir orang tua kami, kikir lebih parah daripada pelit. Kikir itu lebih parah daripada pelit. Sebelum punya air mineral 2 sudah enggak mau ngasih sama tetangganya itu. Sebelum ada nikmat menimpa dia sudah enggak mau. Enggak bakal tak kasih sama siapapun. Loh, ini kikir. Lah kikir ini kalau selama-lamanya dipupuk orang tua kami, muncul penyakit dengki. Dengki itu apa? Tidak senang orang diberi nikmat oleh Allah. Dan jujur orang tua kami, semuanya punya penyakit ini. Jujur. Semuanya punya penyakit ini. Penyakit ini Bapak Ibu. Penyakit tidak senang kalau ada orang diberi nikmat oleh Allah. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu. Anda ngarep-ngarep punya motor. Iya kan? Nabung 10 ribu setiap hari orang tua kami. Karena jualannya jualan cilok. Jadi nabungnya 10 ribu setiap hari. Kalau jualannya jualan apa? Jualan apa? Jualan apa itu? Apa? Jualan baja ringan bisa 1 juta itu. Iya kan? Ini jualannya cilok Bapak Ibu 10 ribu setiap hari. Udah nyeleknya nabung Bapak Ibu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak taunya Bapak Ibu ada tetangga Bapak Ibu enggak pernah nabung, enggak pernah apa, dikirimi motor oleh Allah. Hati kecil pasti ada orang tua kami. Ya Allah, saya sudah nabung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum kamu kasih motor. Ini orang enggak nabung punya motor. Ini ngomong bahasa awal itu dari pedengki itu Bapak Ibu. Dan katakan, di saat Anda menemukan tetangga Anda yang punya motor baru, punya mobil baru itu, atau bangun rumah baru, beranikah Anda nyamperi ke rumahnya, Bu Haji, selamat motornya baru. Ayo, siapa yang berani kayak gitu? Atau enggak, ngapain ngucapin dia? Kan gitu orang tua kami. Kalau ternyata kita enggak bisa Bapak Ibu, berarti hati kita dengki. Ya, jadi dengki itu merasa tidak senang kalau ada orang diberi nikmat oleh Allah. Jadi harus nikmat itu kepada dianya sendiri. Dan ingat Bapak Ibu, kedengkian ini bukan hanya di kalangan orang awam tok. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali, kedengkian yang paling parah itu kedengkian para ustadz, para kiai. La hasada kahasadil ulama, tidak ada kedengkian seperti kedengkian para ulama. Di zaman Imam Ghazali, Imam Ghazali sudah ngomong, kedengkian yang paling parah itu kedengkian para ulama. Di zaman Imam Ghazali, bagaimana di zaman ini orang tua kami? Tentunya lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi, tidak ada kedengkian yang paling parah kecuali kedengkian para ulama. Kenapa? Kalau petani-petani dengki Bapak Ibu, yang jadi korban itu padinya tok. Tukang bakso sama tukang bakso dengki, yang jadi korban dagangannya enggak laku. Tapi kalau ustaz, kiai saling dengki, musuh-musuhan, yang jadi korban umat. Nah ini orang tua kami. Makanya kata Rasulullah, la tahasadu, jangan saling dengki. Dan semuanya perlu koreksi orang tua kami. Semuanya pasti ada saat-saat itu Bapak Ibu. Biasanya kalau ustaz-ustaz pemula ini kalau enggak, makanya guru kami itu selalu mengingatkan, awas. Santrinya Buya, yang sudah mulai dikeluarkan ke masyarakat, awas. Ada sebagian nanti diterima oleh masyarakat dan sebagian tidak diterima oleh masyarakat. Ada yang ceramahnya enak, ada yang tidak. Awas, semuanya harus jaga hati. Di saat kamu berada di satu tempat yang ternyata engkau tidak lebih banyak didengar oleh orang, ceramahmu enggak enak, jaga hati. Kalau tidak, orang tua kami akan ada dengki. Oh. Giliran dia ceramah, jamaahnya pada nangis mangguk-mangguk. Giliran saya cemberut semuanya. Iya kan? Loh ini wajar Bapak Ibu, pasti ada. Wong itu manusia orang tua kami. Kenapa kok yang laku dia, saya enggak? Ini kalau dipupuk terus Bapak Ibu, akhirnya dia akan memikir satu ide naudzubillah min dzalik, bahkan bisa mencelakakan orang yang didengki orang tua kami. Makanya sudah, mudah-mudahan hati kita dihilangkan dari kedengkian Bapak Ibu. Dan semuanya punya penyakit ini. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, orang dengki itu ahli puasa. Oh, ini dengar. Orang dengki ahli puasa, ahli sholat, ahli berjamaah, amal kebaikannya segudang, amal kebaikannya segunung. Tapi ingat, kedengkian di hati akan melahap habis amal kebaikannya segunung. Innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba. Sesungguhnya kedengkian itu akan melahap habis amal kebaikan segede kayak apapun. Kayak api melahap habis kayu bakar. Bu, kalau ada api Anda lepar kayu kira-kira tambah. Tambah murup enggak? Ayo. Tambah murup. Sama Bapak Ibu. Ya. Melakukan amal kebaikan tapi ada dengki. Oh, dimakan habis ini. Oleh kedengkian. Sehingga apa? Dia kayaknya ahli Allah. Tak tahu ini saat ngadep kepada Allah. Nol. Kenapa? Karena hatinya ada dengki Bapak Ibu. Dan orang dengki itu hidupnya capek. Orang dengki itu hidupnya capek orang tua kami. Ya. Hidupnya capek. Kenapa? Ia merasa hidup ini sempit. Diboyut kayaknya sumpek. Semuanya orangnya jelek. Badannya jelek dia. Iya kan? Jadi ketemu tetangga enggak enak, ketemu ini enggak enak, ketemu itu enggak enak. Kok semuanya musuhin saya sih? Bukan musuhin kamu, kamunya yang enggak benar hatinya. Sehingga seakan-akan semuanya memusuhi kamu, orang tua kami. Makanya Bapak Ibu jujur, dengki itu adalah menjadikan hidup kita itu tidak tentrem. Dan penyakit dengki ini Bapak Ibu enggak bisa kita hilangkan kecuali dengan resepnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang baru sumpek anak dibuyut ini, apa? Ketemu tetangga kayak gini, ketemu tetangga, ya sudahlah. Ayo Bang, kita kan punya uang baru dapat arisan Bang 100 juta. Ayo keliling Eropa. Oh, 100 juta keliling Eropa. Jangan keliling Eropa, keliling Indonesia gitu loh ya. Keliling Indonesia, keliling dari masjid ke masjid maksudnya ya. Keliling dari masjid ke masjid tapi se-Indonesia. Uangnya habis balik ke mana? Ke buyut. Ketemu orang tadi yang ribut tadi itu, iya kan? Gak bisa orang tua kami. Ini gak bisa dihilangkan dengan hiburan-hiburan kayak gitu. Tapi kedengkian itu harus dihilangkan dengan resep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat orang tua kami. Ingat. Ada seorang ulama besar berkata, kalau hidupmu belum ada yang dengki, kamu gak bakal jadi orang gede. Didengar ini Bapak Ibu. Kalau di dalam hidupmu kamu gak ada yang dengki, gak bakal kamu jadi orang gede. Orang gede itu berangkat banyak yang musuhi, didengki orang. Kalau kamu didengki orang, kamu sabar, bakal jadi orang gede. Makanya Bapak Ibu, nasihat guru kami kemarin waktu pulang dari umroh itu, Bapak Ibu, gak tahu guru kami tiba-tiba berkata saat itu, Sef, awas inti. Bilang gitu ke kami, awas urusan kedengkian, awas dengki. Dengki, merasa tidak senang dengan ada orang maju. Atau merasa tersakiti dengan adanya orang maju, awas. Atau kamu didengki oleh orang, awas. Kalau kamu masih memperhatikan orang-orang seperti itu, kamu gak perlu dibuyut, balik lagi ngaji ke Sendang. Oh bilang gitu orang tua kami, suruh ngaji lagi jadi santri. Jadi kalau ada orang sudah kayak gitu, cuekin saja, perhatikan. Bahkan kalau perlu dibalas dengan kebaikan orang tua kami. Orang-orang soleh itu hampir seperti itu Bapak Ibu. Kalau didengki orang itu beliau lebih banyak ngalah. Dan itu memang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih tak ceritain, orang dengki itu capek Bapak Ibu. Nih. Ada seorang ibu soleha. Secara zahir soleha kan ahli majelis. Majelis Ahad sore datang lagi. Hanya kebetulan suaminya itu kerjanya jauh Ibu. Satu bulan pulang sekali. Karena satu bulan pulang sekali, ya wajarlah di saat pulang, ya mesra-mesraan, bikin gorengan, bikin teh di depan rumah, kan gitu Bapak Ibu. Makan sepiring berdua, kan gitu orang tua kami ya. Walaupun apa, Ibu kalau makan gimana? Piringnya beda. Iya kan? Piring berdua apa makan beda Bu? Beda kata orang tua kami. Kasihan dong kalau beda. Coba Bapak Ibu makan. Bu, Buya itu orang tua kami Masya Allah. Kalau di hadapan santrinya itu Masya Allah. Beliau itu kalau makan pasti satu piring sama ummi. Suap-suapan orang tua kami. Dan ini memang ini akhlaknya. Akhlaknya para ulama, akhlaknya Rasulullah seperti itu Bapak Ibu. Bukan kayak orang di Jawa Timur sana ya. Piring suaminya gede, gelasnya gede, giliran istrinya kecil. Gelasnya setengah retak. Iya kan? Emangnya istri itu apa kan gitu Bapak Ibu? Kok dibeda-bedakan? Enggak. Istri itu enggak ada suami istri itu enggak ada adab. Enggak ada adab Bapak Ibu, ya. Suami istri itu enggak ada adab. Lah suami istri ada adab gimana ini orang tua kami? Suami istri itu enggak ada sungkan Bapak Ibu. Jangan sampai ada ini Bapak Ibu. Masya Allah ini. Ada seorang suami itu bangga kalau istrinya enggak pernah memberi saran karena saking takutnya. Loh suami bebel ini ya. Suami istrinya enggak pernah ngasih saran seneng katanya. Loh, ya bebel ini kalau kayak gini. Harusnya kamu tuh jadi suami yang kiranya istrimu itu punya ide-ide baru dan mudah untuk disampaikan ke kamu kan gitu bang tua kami. Ini ada cerita Bapak Ibu, cerita di Jawa. Kiainya kawin sama santrinya. Santri kan sembah mendiko ya kan gitu Bapak Ibu. Gimana Dik? Iyalah Pak Kiai enggak apa-apa. Gitu terus Bapak Ibu. Lah ini kan kasihan. Jadi kalau suami istri enggak ada wibawa-wibawaan orang tua kami. Suami istri enggak ada wibawa-wibawaan Bapak Ibu. Guru kami Buya itu Bapak Ibu kalau sudah tidur di mobil, biasanya tidur di tengah. Tidur di tengah dan ada ummi. Tiba-tiba beliau blek gitu. Sudah kakinya di ummi. Buya kan gitu kata ummi kan. Ya gimana ummi wong memang tempatnya sempit. Jadi enak Bapak Ibu enggak ada canggung-canggungan itu enggak ada orang tua kami. Ya itulah suami istri itu kayak gitu Bapak Ibu. Ya, enggak ada canggung-canggungan. Kalau ada canggung-canggungan gimana ini suami istri ini orang tua kami? Rasulullah siwaknya bareng dengan siwaknya Siti Aisyah. Tempat minumnya Nabi Muhammad gelasnya bareng dengan tempat minumnya Siti Aisyah. Kan gitu orang tua kami. Dan sering itu dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Artinya apa? Enggak ada canggung. Lah ini Bapak Ibu ketemu suaminya satu bulan sekali. Pengen makan bareng suap-suapan di teras rumahnya. Kan gitu orang tua kami. Gorengannya masih anget. Keluar asap itu. Tehnya juga anget. Bang, ada apa dik? Buka mulutmu bang. Waduh ini buka mulutmu. Buka mulutmu. Ya dek, dibuka orang tua kami. Mau bapak ibu nyuapin ke suaminya. Bapak ibu tak taunya apa orang tua kami. Ada mobil warna merah lewat. Tiba-tiba suaminya bapak, oh istrinya tadi yang mau nyuapin bapak ibu langsung noleh ke mobilnya, lupa ke hidungnya suaminya. Aduh, bang, ditaruh lagi. Kenapa dek, bang? Kamu tahu nggak mobil merah itu bang? Apa? Itu mobil baru lo bang. Mobil baru. Punya siapa? Dek kan gitu. Itu bang tetangga bang. Baru kemarin pindah 1 tahun ke Buyut sudah punya mobil bang. Ah bang 12 tahun kerja di luar kota mana? Wah gitu orang tua kami. Mana kan gitu bapak ibu. Tak taunya bapak ibu suaminya juga ada dengki. Dek, kalau beli mobil mah gampang, ngeredit bisa. Kan gitu. Sekarang kan zaman kredit. Nah, kredit mah bisa dek kan gitu. Tak taunya istrinya lebih parah. Mending kredit bang, kalau korupsi gimana bang? Nah, udah ini. Ya kan, kalau korupsi gimana ini bang? Kenapa? Dia kan petugas pemerintah bang. PNS bang. Nah ini bapak, lah ini bapak, bapak. Akhirnya bapak ibu ngobrolin orang yang baru punya mobil tetangganya itu, gorengannya sampai dingin gak dimakan, tehnya dingin gak sampai diminum. Coba capek kan dia. Akhirnya dor maghrib bang, sholat maghrib bang, nanti dilanjut lagi bang. Nah, sholat maghrib, lo coba pedengki sholat maghrib bapak ibu, jamaah. Setelah selesai sholat berjamaah makan malam, iya kan? Makan malam sama, bikin nasi goreng sepiring berdua, mau nyuapin ke mulutnya suami, ingat lagi bang, awas lo bang, di desa kita gak boleh ada sampah masyarakat, dia kayaknya koruptor bang. Masih ngomongin lagi orang tua kami, iya umi ya, siapa nanti umi, saya akan nyamperin pak lurahnya mi, tak omongin mi, pokoknya gak boleh di sini ada koruptor lah. Akhirnya bapak ibu ngobrolin terus sampai nasinya juga gak dimakan, keburu malam tidur orang tua kami. Malam tidur bapak mau tidur satu selimut, bapak ibu mau nutup selimut, laki-laki istrinya ingat lagi, bang kok bisa sih, cara nabungnya gimana sih, kok bisa beli mobil itu orang bang. Terus bapak ibu sampai jam 1 malam dia ngobrolin tetangganya yang punya mobil itu, sedangkan tetangganya yang punya mobil jam 8 sudah tidur. Kok capek bener hidupnya orang ini bapak ibu ya. Akhirnya bapak ibu jam 1 malam baru tidur, waduh subuhnya kesiangan, suaminya harus berangkat keluar kota lagi, waduh bingung dia sholat subuh kesiangan, bikin masak bang tua kang, waduh cepet sudah, bikin masaknya akhirnya sudah tersaji, makan bareng, mau suap-suapan lagi, tetangganya manasin mobil, cikleng-kleng-kleng-kleng, bang kok deket sekali bang. Mobilnya deket sekali orang tua kami. Coba ibu bapak ibu capek orang dengki itu ya orang tua kami. Makanya bapak ibu paling enak itu bapak ibu sudah hati bersih. Orang-orang di kampung itu bapak ibu, orang-orang pedesaan itu bapak ibu, kalau menemukan tetangganya beli mobil itu jangankan mobilnya, bau asapnya itu enak katanya. Duh, ini kan bersihnya orang hatinya bapak ibu ya. Bau asapnya itu enak, bau solarnya itu enak. Sampai di bau-bau gini orang tua kami kan hatinya bersih di bapak ibu. Tapi kalau sudah kena model orangnya separuh-separuh nih bapak ibu, masya Allah, mobilnya dibagus dibilang norak, yang baunya gak enak macam-macam. Makanya intinya orang tua kami jangan ada dengki bapak ibu, capek ada dengki bapak ibu ya. Dan dengki itu bapak ibu bermacam-macam. Ayo siapa di antara kita yang menemukan tetangga kita bangun rumah sakit hati, berarti ada dengki. Siapa yang menemukan di antara kita tetangga kita bisa beli kalung ya, kalau majelis taklim dipakai kalungnya kelihatan gede gitu. 100 gram lagi bapak ibu ya. Iya kan dipakai kayak gitu kira-kira gimana kita orang tua kami. Iya kan. Kalau kita bapak ibu gak bisa ngucapkan selamat, berarti hati kita kotor. Gak ada dengki bapak ibu. Ini wajar bapak ibu manusia. Ayo siapa yang punya toko ini, coba dengerin. Yang punya toko tak taunya tetangganya buka toko juga. Ayo orang tua kami kira-kira gimana saat itu bapak ibu. Ya. Kira-kira gimana? Sudah gitu bapak ibu, sebelahnya yang buka toko rame. Giliran kita yang beli sehari cuma satu. Ayo gimana yuk? Ini pasti Bapak Ibu menjadikan hati itu akan ribut orang tua kami. Akan sakit. Kalau sakit berarti itu ada dengki. Orang yang dengki itu capek Bapak Ibu ya. Capek di dunia, mukotima capek nanti di hari kiamat. Bahkan orang dengki itu unik Bapak Ibu. Coba, dia kan marah dengan tetangga yang bangun rumah. Dia marah dengan tetangga yang beli mobil. Iya kan? Dia marah dengan tetangga yang panennya banyak. Iya kan? Ada ibu mau datang majelis taklim. Buru-buru. Majelis taklim karena dari mana? Sirnabaya. Dari Jawa Timur ya. Dari Sirnabaya Bapak Ibu. Iya kan? Buru-buru ini orangnya orang tua kami. Wah, naik angkot Bapak Ibu. Waduh, sudah telat ini jam berapa? Ini pengajiannya mulai jam 4 ini orang tua kami. Ini jam 4 lebih 10 menit belum berangkat ini. Kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya buru-buru Bapak Ibu langsung ngadang angkot. Angkot berhenti. Mau masuk Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata di dalam apa? Orang yang bangun rumah itu ada di dalam. Orang yang baru beli mobil ada di dalam. Wah, campur sama orang model kayak ini. Enggak, angkot, balik terus sana. Kan gitu orang tua kami. Mending ngojek saya, katanya orang tua kami. Ngojek Bapak Ibu. Dia ngojek Bapak Ibu. Angkot berapa? Murah kan, dia lebih milih ngojek. Ngojek Bapak Ibu nyampe sini 4:30 kan orang pada kumpul semuanya, dia bingung mau nyari tempat duduk di mana, ustadznya sudah ceramah ini. Akhirnya asal-asal duduk Bapak Ibu, blek duduk, tak taunya dengerin ustadznya masya Allah ceramahnya enak, noleh ke kanan, duh ini yang bangun rumah kok di samping saya ini orang tua kami ini, noleh ke kiri yang punya mobil juga, akhirnya mengapain saya duduk di sini sambil ngermet-ngermet bajunya gini orang tua kami. Akhirnya Bapak Ibu dia gak konsentrasi denger ceramah ustadz, gak konsentrasi Bapak Ibu, gak konsentrasi pengen cepet pulang. Pengen cepat pulang apa? Karena suaminya katanya mau pulang, minta dimasakin sayur asem. Kan itu sudah disiapkan tadi Bapak Ibu, tinggal dikasih garamnya, garamnya habis kan gitu. Pulang langsung orang tua kami tanpa salaman, tanpa apa kan gitu, langsung pulang Bapak Ibu. Pulang, suaminya datang, "Umi, mana sayur asemnya, Umi?" Ini cerita dari guru kami nih Bapak Ibu. Cerita guru kami itu kalau cerita masya Allah itu. "Sayur asemnya mana, Umi?" Kan gitu. "Ada, lupa." "Rasanya kok gini?" "Oh iya, Pak, lupa enggak dikasih garam, Pak." Gitu. Akhirnya Bapak Ibu beli garam, Bapak Ibu, toko kan di depan rumahnya. Beli garam. "Bu Haji, beli garam." "Masya Allah, Bu Haji sehat." Tetangganya beli mobil tadinya, "Pak, Bu Haji sehat." "Oh enggak, Bu Haji enggak jadi," muter lagi orang tua kami. Muter lagi Bapak Ibu enggak jadi. Enggak mau. Kenapa? Ada tetangganya tadi beli mobilnya apa itu enggak mau. Muter lagi Bapak Ibu, jauh ketemu di sana depan itu, plangnya Al-Bahja depan itu baru beli garam di sana. Padahal garam di sini kan deket. Kenapa? Ini penyakit dengki. Sudah dengki itu capek orang tua kami. Makanya la tahasadu, jangan saling dengki karena dengki itu capek, dan capek di dunia ini mukotima capek nanti di hari di hari kiamat. Lah sekarang Pak Ustadz, cara menghilangkan kedengkian itu seperti apa? Cara menghilangkan kedengkian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, resep yang pertama adalah Bapak Ibu, doakan orang yang bermasalah dengan kita. Doakan orang yang menjadikan hati kita sakit, didoakan dengan doa yang benar, bukan doa yang jelek orang tua kami. "Ya Allah, tetanggaku beli mobil, aku sakit hati ya Allah. Awas nanti malam bangun malam." Bangun malam orang tua kami doakan, "Ya Allah, tetanggaku beli mobil, aku sakit hati ya Allah, hatiku kotor. Tolong jaga mobil tetanggaku ya Allah. Kalau perlu ya Allah, lipat gandakan, kasih 10 mobil ya Allah." Nah, itu loh orang tua kami. Nah, itu bagus itu Bapak Ibu. Jadi dengki itu harus dilawan kayak gitu. Mendoakan setiap saat kepada orang yang didengki dengan doa-doa yang baik orang tua kami. Doa-doa yang baik. Kalau sudah disebut setiap malam kayak gitu Bapak Ibu, enggak bakal, kalau ketemu paginya enggak bakal enggak nyapa, wong malamnya didoakan kan gitu bareng Ibu. Dan ingat orang tua kami, yang mendoakan orang yang dibenci dengan doa yang baik hingga lupa dia enggak doakan keluarganya, enggak doakan anaknya, malaikat menjawab walaka bimislin, kamu dapat sama seperti apa yang kamu doakan kepada dia. Ini Bapak Ibu. Makanya orang tua kami ulama sepakat, ada doa lebih cepat dikabulkan daripada di hadapan Ka'bah, yaitu mendoakan orang di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Itu doa itu cepat dikabulkan lebih daripada di hadapan Ka'bah. Khususnya orang yang kita dengki, kita benci, kok didoakan dengan doa yang baik, ini cepat dikabul orang tua kami. Dan ternyata Bapak Ibu, malaikat menjawab apa? Walaka bimislin, kamu dapat sama. Makanya Bapak Ibu, kalau pingin bangun rumah, doain orang yang enggak punya rumah ya. Permasalahannya kita ini kalau doa selalu egois orang tua kami. Kalau doa itu kita terus, ya Allah panen banyak, tetanggamu nanti. Ini kan doa kita orang tua kami. Ya Allah punya mobil tetanggamu nanti. Nanti terus orang tua kami. Ya Allah punya anak yang soleh soleha tetanggamu nanti. Lah nanti terus. Makanya Bapak Ibu doanya enggak pernah dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena pelit mendoakan orang. Jujur Bapak Ibu, orang-orang soleh, para kiai, para ulama, mereka itu hampir tidak pernah mendoakan untuk keluarganya. Yang didoakan para santrinya, orang tua, wali murid, wali santri, itu terus yang diakan. Ya Allah santriku, jadikan ia adalah orang alim semuanya, mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia, selamat dunia akhirat, orang tuanya diberi rezeki yang halal, bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Coba yang paling kaya raya bisa dikirim oleh Allah adalah kiainya, dan yang paling soleh, paling pintar adalah anak kiainya. Kenapa orang tua kami? Karena enggak pelit mendoakan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kunci pengin dikabulkan di dalam doa, maka panjatkan doa untuk orang lain, dan ini juga membersihkan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua untuk menghilangkan kedengkian adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberi hadiah akan terwujud yang namanya cinta. Apa Ibu? Kalau Ibu didengki orang, Anda balas dengan hadiah, jangan dibalas dengan kejelekan. Kalau dibalas dengan kejelekan bakal jadi, ya Allah, tetanggaku bangun rumah, saya sakit hati, awas besok saya ke pasar telanjang, apa, beli bubur lemu, dikirim orang tua kami, ya, dikirimi Bapak Ibu, kasih belikan bubur apa, dikirimi orang tua kami, ya. Ada lagi, ya Allah, ini tetanggaku panennya banyak, kok saya sakit hati, awas, ya. Nanti malam tak belikan nasi goreng, loh, jadi gitu Bapak Ibu, ya, dikasih hadiah ini menghilangkan kedengkian. Makanya tolong Bapak Ibu, pulang dari sini nyari kertas, pulang dari sini nyari kertas, tulis satu persatu. Tapi ingat nulisnya yang benar, jangan orang yang saya benci, ya, orang yang saya cintai. Satu, yang bangun rumah. Dua, yang baru beli mobil. Tiga, yang baru bangun toko. Terus seperti itu orang tua kami, untuk apa? Untuk didoakan dan untuk dikasih hadiah orang tua kami. Dan ingat Bapak Ibu, yang meremehkan ini akan terkena penyakit dengki. Pasti itu orang tua kami. Yang meremehkan ini akan terkena penyakit dengki Bapak Ibu. Kenapa orang tua kami? Wong kadang yang ngati-ngati saja masih kena penyakit dengki, apalagi yang enggak ngati-ngati orang tua kami. Makanya sudah, ini resepnya Nabi Muhammad, jangan diremehkan. Ini resep Nabi Muhammad, maka amalkan. Dan orang-orang soleh itu seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang soleh itu kalau dihasut Bapak Ibu, Habib Hasan bin Ahmad Barun, gurunya Buya Yahya itu, pernah beliau itu Bapak Ibu pulang ke Madura, karena beliau orang Madura. Pulang ke Madura Bapak Ibu, ternyata ada orang datang kepada beliau, Habib, Beb, ada orang di sana jelek-jelekin kamu, Beb. Ngomong gini. Kata Habib, uskut, sudah diam kamu. Saya minta alamatnya, di mana itu orang? Iya kan, dikasih alamatnya. Akhirnya nengok ke dapur, Umi, mau ikut enggak Umi? Mau kemana, Mbak? Ke pasar yuk, katanya. Ke pasar, orang tua kami. Ngapain, Mbak, ke pasar? Beli hongguan. Kue blek-blekan itu, orang tua kami. Kue blek-blekan itu, hongguan itu, beli dua. Buat apa, Ba? Ngasih hadiah orang. Siapa, Ba? Ayo nanti ikut. Gitu orang tua kami. Ngikut. Akhirnya Bapak Ibu nyamper kepada orang yang mencaci maki beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, gimana kamu? Kabarmu sehat? Ini ada hadiah nih dari saya. Gitu Bapak Ibu. Di saat dibaiki seperti itu Bapak Ibu, sampai saat ini keturunannya beliau yang suka mencaci maki ini, tidak ada anak yang dipondokkan kecuali dipondokkan kepada Habib Hasan bin Ahmad Barun. Ini cucunya, anaknya semuanya dipondokkan ke Habib Hasan bin Ahmad Barun. Kenapa? Padahal dulu beliau adalah benci, karena saat itu dibaiki Bapak Ibu dengan dikasih hadiah orang tua kami, hilang itu semuanya. Ya, hilang. Dan ingat Bapak Ibu, kalau ada orang dikasih hadiah kok enggak diterima, enggak usah marah kita. Ya. Kan ada orang barangkali pada puncaknya Bapak Ibu memang jengkel dengan kita itu, dikirimi hadiah malah enggak. Bahkan memang orang kalau pedengki itu Bapak Ibu kalau dikirimi hadiah macam-macam, awas. Ada jampi-jampinya ini. Ini. Dikirimi nasi goreng dibilang ada jampi-jampinya, dikirim sate dibilang ada jampi-jampi, jangan dimakan, masuk kentong sampah. Kan gitu Bapak Ibu. Kadang ada kan sebagian orang seperti itu. Hei, kalau kamu menemukan orang yang memberikan hadiah kok seperti itu, kamu itu di saat memberi hadiah pengen dapat pahala Allah apa pengen dapat penghargaan dari orang itu? Kalau kamu ingin dapat penghargaan dari orang itu, berarti bermasalah kamu mendapatkan memberi hadiah. Kamu memberi hadiah ingin dapat pahala dari Allah. Dimakan gak dimakan sama dia, Anda dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah ingin silaturahmi, menyatukan hati. Jadi pokoknya orang tua kami ini dua resep Bapak Ibu. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, yakni orang yang dengki dengan kita, dengan doa-doa yang baik. Yang kedua, kasih hadiah orang tua kami. Insya Allah dengan hal ini semuanya akan terselesaikan, dan insya Allah akan menjadi baik semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita lanjut hadis yang ke-35. Baik, ini saja. Barangkali ada mau ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bisawab. Mangga. Baik, syukuran kasiran apa yang telah beliau sampaikan. Semoga membekas di hati kita dan kita dapat mengamalkan sehari-hari. Baik, sekarang masuk waktunya tanya jawab. Bagi para jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan yang ingin bertanya, kami persilahkan minimal satu jamaah laki-laki dan satu jamaah perempuan, baik secara langsung maupun dengan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan mungkin di luar materi yang kita bahas hari ini. Yang saya tanyakan adalah, manakah yang kita utamakan antara ibu dengan istri sebagai seorang suami dan sebagai seorang anak laki-laki. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau perempuan yang sedang haid, bolehkah ziarah kubur? Kenapa? Yang sedang haid, boleh tidak ziarah kubur? Ziarah kubur, baik. Iya. Terus kalau kita masa lalunya sholatnya masih bolong-bolong, apa perlu dikodo? Bagaimana cara mengkodonya? Sekian aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang harus kita utamakan antara kebutuhan keluarga atau kebutuhan orang tua? Kaidahnya adalah diutamakan semuanya. Orang tua harus diutamakan, apalagi kalau ternyata orang tua sudah enggak kerja. Siapa yang memperhatikan orang tua kalau enggak kita? Akan tapi ingat, jangan sampai memperhatikan orang tua trader memperhatikan keluarga. Jadi diutamakan semuanya. Akan tapi kalau disuruh memilih bagaimana Pak Ustadz? Dikomunikasikan. Akhlak, adab, komunikasi. Umi, mohon maaf Umi. Umi kan lagi butuh untuk bulanan, iya kan? Akan tapi Umi ini mohon maaf, Dedek lagi sakit, masuk rumah sakit. Gimana Umi? Saya yakin kalau Umi ngerti, dia akan mengutamakan saat itu kebutuhan keluarga kita, kan gitu. Jadi intinya adalah di saat kita tidak bisa mengutamakan orang tua, dikomunikasikan. Tapi kalau ketemu orang tua yang saat itu, ya mohon maaf, barangkali ada orang tua itu memang, ya mohon maaf, kurang mau diajak kerjasama. Lah ini bagaimana? Maka katakan ibu, mohon maaf untuk bulan sekarang, barangkali untuk sesaat ini kami masih belum bisa untuk memberi tempat waktu. Tapi insya Allah nanti kalau ada dikasih. Jadi jangan sampai diremehkan, disepilikan. Tetap harus dikomunikasikan dengan yang baik. Dan kami yakin orang tua kami, kalau kebutuhan Anda banyak, Anda ngadu kepada Allah akan diselesaikan semuanya. Contoh, ya Allah, saya sekarang ya Allah punya tanggung jawab lebih. Selain tanggung jawab keluarga dan juga tanggung jawab orang tua. Engkau adalah maha kaya ya Allah, akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah Bapak Ibu, tidak ada infak kepada orang tua kecuali bakal dibalikkan oleh Allah lebih banyak. Kalau kita yakin, sama, tidak ada infak kepada keluarga kita kecuali akan diberikan oleh Allah lebih nanti orang tua kami. Dan ingat Bapak Ibu, Bapak-bapak jangan sampai ketuker. Memperdekakan budak, pahala gede. Infak memperdekakan budak, infak ke pesantren, pahala gede. Infak kepada fakir miskin, pahala gede. Infak kepada keluargamu, memenuhi kebutuhannya dalam satu bulan, sehari, itu juga pahala. Lalu mana yang lebih utama antara pahala ke pesantren, ataukah pahala ke yatim piatu, ataukah pahala ke fakir miskin, mana yang lebih utama? Yang lebih gede adalah infak kepada keluarga. Ini loh. Yang lebih gede infak kepada keluarga. Makanya infak itu boleh kepada tempat yang lain kalau memang ternyata di keluarganya sudah tercukupi atau keluarganya rela. Keluarga rela itu apa? Sudah enggak tercukupi tapi rela infak. Oh, ini pahalanya gede ini orang tua kami. Ini kelasnya siapa? Kelasnya keluarganya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau itu orangnya kelasnya Bapak Ibu kelas kekurangan tapi mau infak, mau sedekah. Makanya Bapak Ibu beliau dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an beliau itu. Kalau infak itu Bapak Ibu enggak pandang beliau itu melarat, susah. Lo bayangkan Bapak Ibu, beliau itu punya kurma orang tua kami. Nyimpen kurma Bapak Ibu untuk berbuka. Tiba-tiba di saat mau berbuka Bapak Ibu diketok pintunya. Assalamualaikum, man bil bab, ana fakir. Saya orang fakir. Saya minta barangkali ada kamu rezeki lebih. Ali melihat ke wajahnya si Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra pun menganggukkan. Kasihkan saja kurmanya. Saat itu pun Ali melihat kepada anaknya Sayyidina Hasan Hussein pun beliau mengangguk. Kasihkan saja abah. Dikasihkan orang tua kami jatah buka. Akhirnya enggak buka pakai kurma kecuali air minum. Besoknya lagi Bapak Ibu mau buka dengan kurma orang tua kami. Sama datang orang miskin Bapak Ibu. Sampai 3 hari berturut-turut beliau enggak pernah buka dengan kurma tapi buka dengan air. Loh, ini derajatnya orang yang kelasnya tinggi ini orang tua kami. Sudah kekurangan kayak gitu masih mikir orang lain. Loh, ini Bapak Ibu. Akan tapi ingat kalau ternyata keluarganya enggak mau. Contoh anaknya yang benar-benar lapar orang tua kami, jangan sampai mengutamakan orang lain. Tak tahunya keluarga kita kekurangan enggak. Kaidahnya adalah infak kepada keluarga itu pahalanya yang paling gede daripada pahala-pahala yang lainnya. Karena memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Kan gitu orang tua. Makanya itu pahalanya adalah gede. Jadi intinya adalah diutamakan bersama, ya. Semuanya keluarga diutamakan. Orang tua juga diutamakan. Kalau harus memilih, dikomunikasikan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya apa? Orang haid boleh ziarah kubur enggak? Orang haid boleh ziarah kubur atau tidak? Boleh. Yang diharamkan bagi orang yang haid itu adalah ada 10. Yang diharamkan bagi orang yang haid ada 10. Yang pertama, baca Al-Qur'an. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Yang kelima, membawa Al-Quran. Yang keenam, diam di masjid, ya. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Yang ketujuh adalah lewat di dalam masjid. Jika khawatir ngotori adalah enggak boleh. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah orang tua kami apa? Sholat sudah? Apa yang kedelapan? Ya, hubungan suami istri enggak boleh, haram. Mencerai, haram. Yang ke-10? Apa? Apa yang ke-10? Apa? Tawaf, ya. Tawaf orang tua kami, tawaf. Tawaf apakah itu? Atau apakah itu tawaf kudum atau tawaf ifadah? Tawaf kudum itu sunnah. Kalau tawaf ifadah adalah rukun. Kalau tawaf wada adalah wajib. Nah, ini pokoknya tawaf tidak boleh bagi orang yang datang bulan. Selebihnya dari itu tidak ada ziarah kubur, ya kan? Maka ziarah kubur boleh, tapi enggak tahu ini pemahaman dari mana. Ziarah kubur enggak boleh bagi perempuan yang haid. Enggak boleh gimana itu? Wong ziarah kubur itu Bapak Ibu maknanya apa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dengan ziarah kubur kamu itu akan ingat akhirat. Bu, Pak, kalau Ibu sering kunjung ke kuburan, Ibu bakal mikir, itu Maisan itu kemarin nama tetanggamu bisa jadi besok namamu. Kan gitu orang tua kami. Karena orang selalu ke kuburan itu selalu mikir Bapak Ibu, kira-kira sudah beli Maisan belum? Kan gitu orang tua kami. Kalau ada orang sudah mikirnya beli Maisan, enggak bakal ada dengki dengan tetangga. Yang dipikir apa gimana maisanku nanti itu, ya, yang mau nulis di batu maisan, tahu maisan enggak, batu nisan itu loh. Ya, kira-kira sudah beli belum. Makanya Bapak Ibu, ziarah kubur itu akan menjadikan kita ingat kehidupan nanti setelah di dunia, yaitu kehidupan di akhirat orang tua kami. Bahkan apalagi kalau ziarah kubur kepada orang tua Bapak Ibu. Sudah kita merenung, kadang merenung urusan kita bakal mati juga, kadang merenung urusan kerinduan kepada orang tua, sehingga semuanya itu menjadikan kita semakin patuh kepada Allah. hanya orang-orang yang tidak kenal iman kepada Allah, ya, yang mengatakan ziarah kubur adalah tidak diperkenankan. Ada yang mengatakan syirik, enggak tahu ini model dari mana orang kayak gini. Sehingga ada ulama mengatakan, kenapa kita ini ziarah kubur, kok enggak ziarah kepada orang yang hidup saja? Kata beliau, dijawab oleh kata orang ini, orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur. Kata ulama ini, saya ziarah kepada orang mati akan mengingatkan kami kepada urusan akhirat dan tidak bangga-bangga urusan dunia. Daripada ziarah ke orang yang hidup, malah ngajarin saya cinta dunia. Iya kan? Ibu kalau ziarah sama tetangga, ketemu gelangnya tetangga 10 kayak gitu kan pengin, iya kan? Iya kan orang tua kami? Iya kan? Ziarah ke temannya, HP temannya buka. HP kita enggak pernah buka. Buka itu pakai tutup ini Bapak Ibu ya. HP dia enggak Bapak Ibu. Sudah enggak ada tutupnya, kadang tombolnya buat neken. Panggilannya hilang lagi orang tua kami. Akhirnya kapan saya ganti HP? Kan gitu orang tua kami. Ini kalau ziarah kepada orang hidup. Tapi kalau ziarah kepada orang mati gimana? Enggak ada mikir ganti HP. Enggak ada mikir ganti mobil orang tua kami. Enggak ada mikir ganti rumah. Wong yang diziarahin orang yang sudah mati Bapak Ibu. Iya kan? Makanya ziarah kepada orang yang meninggal itu akan membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ziarah kubur kepada perempuan, baik yang haid ataukah yang tidak boleh, yang hamil ataukah enggak hamil boleh. Ini lagi. Kenapa? Karena ada istilah kalau hamil enggak boleh ziarah katanya. Wah, ini enggak. Semuanya boleh orang tua kami. Boleh ziarah kubur, boleh Bapak Ibu. Hanya saja orang tua kami ya nyari waktu yang pas lah, jangan malam-malam kan gitu orang tua kami. Waktu maghrib kebarengan maghrib kan enggak enak. Nanti kita sholatnya di mana buru-buru. Sudah paling enak Bapak Ibu setelah sholat asyar berjamaah langsung ke kuburan orang tua kita, ziarah setelah itu kita pulang sehingga bisa berjamaah maghrib di rumah. Jadi intinya adalah boleh ziarah dengan dalam keadaan apapun tidak masalah, hanya yang nanti urusan membaca Al-Qur'annya kita enggak perlu baca Al-Qur'an. Kenapa? Baca Al-Qur'an tidak boleh bagi orang yang datang bulan. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua apa tadi? Mengqada salat, Pak Ustaz. Ada orang dulu Pak Ustaz enggak pernah salat. Lah sekarang alhamdulillah tobat, ingat salat yang pernah dulu ditinggal. Lah ini cara mengkodoknya bagaimana Pak Ustadz? Ingat Bapak Ibu, urusan mengkodok itu harus dilandasi dengan keyakinan bahwasanya dirinya pernah ninggalkan sholat dan ingat. Tapi kalau dia gak ingat, maksudnya gak nerka-nerka. Jadi ngodok sholat gak boleh nerka-nerka. Kayaknya saya dulu pernah ninggalin. Gak kayaknya orang tua kami. Jadi benar Anda ingat pernah ninggalin sholat duhur. Kalau Anda sudah yakin pernah ninggalin sholat duhur, Anda kodok. Kenapa Bapak Ibu dalam urusan kita itu kembali kepada Allah itu orang tua kami enggak boleh dengan nerka-nerka. Iya kan? Kesalahan kalau punya kesalahan ya pasti punya kesalahan, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya utang salat, yakin ya kembali saat itu kita ngodok salat. Cara ngodoknya bagaimana orang tua kami? Ngodoknya Bapak Ibu semampunya Ibu. Dalam arti semampunya Ibu setelah salat maghrib Anda bangkit lagi. Melaksanakan sholat maghrib, ngodok sholat yang pernah ditinggal. Setelah sholat duhur, Anda boleh bangkit lagi, melaksanakan sholat duhur, duhur yang pernah ditinggal. Atau setelah itu ditambah, untuk ngodok sholat asar, enggak apa-apa orang tua kami. Ngodok sholat asar di waktu duhur pun tidak masalah Bapak Ibu. Seingatnya Ibu saat itu, ingat pernah ninggalkan sholat, maka kapanpun waktunya boleh dikodok. Ya orang tua kami, tapi ingat Bapak Ibu, amal kebaikan sunnah kita, sholat sunnah kita itu nanti akan menambel apabila kita lupa urusan pernah meninggalkan sholat yang wajib. Makanya Ibu, sunnah jangan ditinggal. Pekerjaan sholat sunnah jangan ditinggal. Kenapa? Karena itu akan menambal kekurangan sholat fardu kita. Barangkali dulu ada yang kelewat, itu ditambal dengan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah orang tua kami. Agar segala sesuatu yang kita beli, kita punya, kita buat tidak menimbulkan kedengkian terhadap orang lain. Ini bagaimana Pak Ustadz? Gak bisa orang tua kami. Karena Nabi Muhammad sudah mengingatkan, likul lidhini matin mahsud. Setiap sesuatu yang mengandung nikmat, mahsud pasti didengki. Pasti orang tua kami. Kalau pengen gak didengki orang, gampang. Hidup di tengah sawah. Sudah, gak ada yang dengki orang tua kami. Hidup di tengah sawah, Bapak Ibu, enggak berkecimpung dengan masyarakat, enggak ikut andil dengan masyarakat, enggak ada dengki itu. Hidup di tengah hutan, enggak ada yang dengki. Tapi kalau masih kita hidup di masyarakat, orang tua kami, apalagi banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pasti itu akan didengki. ya, orang tua kami didengki. Kadang urusan rezeki lebih didapat oleh kita pun kadang menjadikan kedengkian. Padahal urusan rezeki itu Bapak Ibu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, urusan rezeki sudah diatur. Makanya urusan rezeki Bapak Ibu bukan dicari, tapi dijemput ya. Bukan dicari tapi dijemput orang tua kami. Kalau dicari seakan-akan rezeki itu belum diberi oleh Allah, tapi rezeki kita itu sudah diberi oleh Allah, tinggal dijemput. Sehingga sampai seorang ulama besar mengatakan, jika kamu tidak tahu tempat rezekimu, maka yakinilah rezekimu tahu tempat alamat rumahmu. Sudah, orang tua kami. Ya, Bu, kalau ibu enggak tahu tempat rezekinya di mana, ketahuilah rezeki ngerti tempat alamat rumahmu, bakal nyampe ke rumahmu kalau rezeki ibu itu. Sudah, enggak nyampe orang tua kami. Itu kaidah Bapak Ibu ya. Karena kalau enggak gitu Bapak Ibu, wah ini nanti akan banyak Bapak Ibu kedengkian. Sudah, kalau bukan waktunya jatahmu, ya enggak bakal nyampe kepada kamu. Tapi kalau waktu jatahmu, bakal nyampe kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari kedengkian ya Allah. Bersihkan hati kami dari hasud, iri, dengki ya Allah. Dengan kenikmatan yang kau berikan kepada hamba-hambamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Karena takut ya Allah, kami takut kekasihmu Nabi Muhammad pernah mengingatkan, yang dengki tidak bakal selamat, yang kotor hatinya tidak bakal selamat. Maka jauhkan dari kami ya Allah kedengkian ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah kedengkian ya Allah. Jauhkan dari kami kedengkian ya Allah. Dan kami merasakan itu ya Allah. Kadang kami melihat tetangga kami diberi nikmat, kadang kami dengki. Kami melihat ya Allah teman kami diberi nikmat, kadang ada dengki. Maka kami mohon sebelum kami pulang dari tempat ini ya Allah, bersihkan hati kami dari kedengkian ya Allah. Bersihkan hati kami dari kedengkian ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari kedengkian ya Allah. Para petani dengan petani, hilangkan kedengkian. Para penjual dengan penjual, hilangkan kedengkian. Para tetangga dengan tetangga, hilangkan kedengkian. Para ulama dengan ulama, hilangkan kedengkian. Para pembisnis dengan pembisnis, hilangkan kedengkian ya Allah. Jadikan kami ya Allah satu bangunan ya Allah, yang saling mendoakan, yang saling bersatu untuk menegakkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh ya Allah, apa yang kami ucapkan kau mendengar saat ini ya Allah. Apa yang kami minta engkau dengar saat ini ya Allah. Maka kabulkan ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Dan jadikan kami semuanya memiliki hati yang selamat. Jadikan kami semuanya memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang selamat ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang ahli surgamu. Orang-orang ahli surgamu. Orang-orang ahli surgamu. Dan terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Mulai dari sholat lima waktu, puasa, membaca Al-Quran, bangun malam, infak, sedekah, terimalah itu semuanya ya Allah. Terimalah itu semuanya ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang kelak mendapatkan kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Jadikan kami semuanya orang-orang yang mendapat kemuliaan di hadapanmu kelak ya Allah. Kemuliaan surga ya Allah. Jadikan keluarga kami ahli surgamu. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, jadikan ahli surgamu. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, jadikan ahli surgamu. Dan siapapun yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, jadikan mereka semuanya ahli surgamu. Ahli surgamu, ahli surgamu. Dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Hajah kami kabulkan ya Allah. Hajah pesantren ini kabulkan ya Allah. Hajah orang-orang yang dekat di pesantren ini kabulkan. Dan hajah dari jamaah pesantren ini kabulkan. Kabulkan, kabulkan ya Allah. Di antara kami ya Allah banyak memiliki hajah, baik hajah urusan dunia maupun hajah urusan akhirat, kabulkan ya Allah. Hajah urusan dunia maupun hajah urusan akhirat, kabulkan, kabulkan, kabulkan, kabulkan ya Allah. Jika ada yang sakit ya Allah, cepat beri kesembuhan. Jika ada yang sakit ya Allah, cepat beri kesembuhan. Jika ada yang memiliki hutang ya Allah, cepat beri kemudahan untuk bisa membayar hutangnya ya Allah. Cepat beri kemudahan untuk bisa membayar hutangnya ya Allah. Jika ya Allah mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya ya Allah, selesaikan ya Allah. Beri kemudahan untuk bisa menyelesaikan ya Allah di dalam urusan rumah tangganya ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang kau cintai. Jadikan kami semuanya panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan jadikan kami semuanya orang-orang yang istiqomah di dalam menghadiri kebaikan seperti seperti ini ya Allah. Jadikan kami semuanya orang yang istiqomah di dalam menghadiri kebaikan seperti ini, majlismu, majlis kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya orang yang istiqomah ya Allah. Dan munculkan dari majlis ini ya Allah orang-orang yang soleh, soleha. Munculkan dari majlis ini ya Allah orang-orang yang semakin takut untuk melanggarmu ya Allah. Munculkan dari majlis ini ya Allah orang-orang yang rindu untuk beramal kebaikan kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami semuanya kelak ya Allah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman, iman, seraya lidah dan hati kami mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala li wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya kana wudu ya kana sayyidun dira suratul mustaqim suratul ladina anamta al ghair mangdubi alaihi wal dhalin. Ada informasi orang tua kami majelis maulid keliling ya Sabtu malam Ahad minggu depan di Masjid Baitur Rahim ya Desa Bakung Lor ya malam Ahad Desa Bakung Lor Masjid Baitur Rahim. Dan yang terakhir informasi orang tua kami sebentar lagi ada SMP Bapak Ibu di sini ya SMP Iku. Tapi syaratnya yang daftar SMP-ku harus mondok, ya, harus mondok karena kalau nggak mondok nggak diterima. Ya. Sudah ada yang daftar sih berapa orang, orang tua kami mangga barangkali dia mau mendaftarkan. Di sini ada SMPI, SMP-ku orang tua kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, entar jangan bubar dulu, terakhir. Yang terakhir kami minta doa orang tua kami, jangan bubar dulu. Ya, minta doa orang tua kami. Kami lagi memiliki hajah Bapak Ibu, hajah pribadi dan juga hajah pondok, hajah orang-orang dekat dan juga hajah jamaah semuanya. Mudah-mudahan diberi kemudahan semuanya oleh Allah, hajahnya terkabul ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.